Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita mulai kaidah yang pertama. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, al-qaidah al-ula الانتساب إلى السلفية. Penisbahan diri kepada Salafiyah. فإن كثيرا ممن يدعون أنهم أهل السنة والجماعة وأنهم على الهدى يشمئزون من الانتساب إلى السلفية. Karena sesungguhnya banyak dari kalangan orang-orang yang mengklaim bahwa sesungguhnya mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bahwasanya mereka di atas petunjuk, petunjuk Nabi, Sunnah Nabi Assalam. Mereka merasa takut untuk menisbahkan diri mereka kepada Salafiyah. وحتى تطمئن قلوبهم إلى هذه النسبة وتقوى عزيمتهم. Dan agar sampai kalbu-kalbu mereka tenang untuk menisbahkan diri kepada Salafiyah dan menjadi kuat tekad mereka untuk menisbahkan diri kepada Salafiyah dengan mengatakan bahwa saya adalah Salafi. لأنما وقر في قلوبهم من الاشمئزاز منها فهي وسوسة شيطانية. Karena sesungguhnya apa yang tertancap di dalam kalbu mereka ada perasaan takut untuk menisbahkan diri kepada Salafiyah, sesungguhnya itu adalah waswasah syaitaniyah, itu waswas syaitan, bisikan jahat syaitan untuk menghalang-halangi dari perkara ini. Padahal seseorang harus berani, tegas, tidak boleh takut, tidak boleh minder untuk terang-terang mengatakan dirinya Salafi. Fahiyya waswasatun syaitaniyah qawwaha fi qulubihim. Itu waswas syaitan, ya, yang menjadikan semakin menguat was-was ini. Penyebabnya yang semakin memperparahnya adalah dha'ful azimati wa qillatul fiqhi fid din. Nah, ini yang semakin memperparah. Dha'ful azimah wa qillatul fiqhi fid din. Lemahnya tekad. Kurangnya pemahaman terhadap agama. Terhadap agama ini, mereka tidak akan merasa takut, tidak akan merasa minder dari hal itu. Walam yajidu fi anfusihim ghadadatan minh. Dan mereka tidak akan merasakan pada diri mereka adanya tekanan dari perkara itu. Tidak ada lagi rasa tertekan, tidak ada rasa takut, rasa minder. Mantap. Mantap. Mengatakan bahwa saya salafi. Saya mengikuti dakwah salafiyah. Fanaqulu lahum awwalan. Maka kami katakan pertama kali kepada mereka, mengajari mereka, pertama, ja'a min ahlam ma yadullu ala dhalik. Telah datang pada hadith-hadith Nabi SAW yang menunjukkan hal itu. Penisbahan diri seseorang kepada salafiyah. Min dhalikum qawluhu sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anha. Fa ni'ma as-salafu ana lak. Di antara hadis-hadis itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, fa ni'ma as-salafu ana lak. Maka sesungguhnya sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu bagimu, untukmu adalah aku. Sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala. Hadits ini muttafaq alaih. Ini pertama. Jadi ada contoh, ada bimbingan, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal amru tsani. Perkara yang kedua, an hadhihi nisbata lam takun muhdatsatan. Penisbahan ini bukan merupakan sesuatu yang bersifat muhdatsah, bukan perkara baru yang muncul belakangan, yang dikarang-karang, diada-adakan tanpa ada contohnya. Bal hiya min ahdi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perkara ini sejak zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak zamannya sahabat. Fayuqalu lahum as-salaf. Maka dikatakan kepada mereka, kepada para sahabat, bahwa mereka adalah salaf. Para pendahulu. Wa kalimatus salaf darijatun 'inda a'immati ahli hadhihi al-millah, ahli sunnah al-jamaah. Dan kata salaf adalah kata yang dipakai, ya, tersebar, terpakai di kalangan imam-imam millah ini, agama ini, ahli sunnah wal jamaah. Mereka menggunakannya, imam-imam ahli sunnah wal jamaah menggunakannya. Wa yazidu hadha wuduhan, dan semakin menambah jelas perkara ini, al-ijma'u ala sihhati al-intisabi ila salafiyyati wa annahu la ghadadata fi dhalik. Adanya ijma' kesepakatan ulama mengenai benarnya penisbahan diri kepada salafiyah, dan bahwasanya hal itu, perkara itu, ya, tidak ada masalah. Nah, tidak ada permasalahan. Nah, tidak ada yang dikhawatirkan. Tidak ada yang dikhawatirkan. Itu hal yang benar. Ijma' di kalangan ulama. Wa qad haka al-ijma' Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah telah menukil ijma'. mengenai penisbahan diri kepada salafiyah. La aiba, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa jilid 4 halaman 149. Jilid 4 halaman 149 Majmu' al-Fatawa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la aiba 'ala man adhhara madhhab as-salafi wa intasaba ilayhi wa'taza ilayhi, bal يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. لا عيب, tidak ada aib, tidak ada salahnya. Atas orang yang menampakkan secara terang-terangan mazhab salaf, wantasaba ilai, dan dia menisbahkan diri kepada mazhab salaf, wa'taza ilai, wantasaba ilai, wa'taza ilai, menisbahkan diri, mengatakan bahwa saya pengikut mazhab salaf, saya salafi. Nah, bahkan bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq, bahkan hal itu wajib diterima darinya menurut ittifaq ulama, kesepakatan ulama, hal itu wajib diterima darinya. Penisbahan diri dia mengaku bahwa dia salafi. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, karena sesungguhnya madhhab salaf, tidaklah madhhab salaf itu kecuali hak. Madhhab salaf adalah madhhab ahli al-haq. Naam. Fahada alamun min alami manhajina al-mashhud lahum bi jalalati al-qadr was-sabiqati fil fadl yanqulu al-ijma'. Ini salah satu alim besar, alam dari alam manhaj, manhaj ini salafiyah, manhaj salafi, yang beliau dipersaksikan ya ke kemuliaannya. Nah, keutamaannya mengungguli yang lainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa yang tidak kenal kitab-kitabnya? Mentajdid dakwah salafiyah. Kitab-kitabnya, fatwa-fatwanya menjadi bukti, saksi kehebatan, keunggulan alim yang satu ini. Nah, luasnya ilmunya, hebatnya, ya, kemampuan, keluasan telaahnya. Dia telah menukil ijma' kepada kita dalam masalah ini. Wajib kita terima. Ya, oleh karena itu ini kaidah yang pertama, bahwa kita selaku pengikut manhaj salafi tidak boleh khawatir, tidak boleh ada perasaan takut, perasaan minder untuk mengaku menisbahkan diri sebagai salafi. Nah, fa ya syabab al-islam khassatan wa ya ayyuhal muslimun ammatan, maka wahai para pemuda Islam secara khusus dan wahai kaum muslimin secara umum, la yakunanna fi sudurikum harajun min al-intisab ila salafiyah, tidak boleh ada pada dada-dada kalian perasaan berat untuk menisbahkan diri kepada salafiyah. Bal irfa'u biha ru'usakum, tetapi angkatlah kepala-kepala kalian, angkat kepala-kepala kalian, wasda'u biha, lantangkan suara kalian dengan penisbahan diri kepada salafiyah. Wala ta'khudkum fi dhalika laumatul la'im, kalian jangan tertahan atau menjadi kecut. Dalam hal itu dikarenakan adanya celaan para pencelah. Jangan. Jangan pedulikan itu. Wazidukum syai'an akhar, dan aku tambahkan kepada kalian sesuatu yang lain. Dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan anna min alamati ahli al-bid'i tarkul anna min alamati ahli al-bid'i tarkal intihal tarka intihal as-salaf as-salih fala tajidu khalfiyan fala tajidu khalafiyan la siyama al-muntasibuna ila al-jama'at ad-da'wiyyah al-hadithah adh-dhahirah fi as-sahah al-yawm والمناوي لأهل السنة والجماعة إلا وهو يكره السلفية ويكره الانتساب إليها لأن السلفية ليست مجرد نسبة بل السلفية تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. Jadi beliau menukil kepada kita kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, anna min alamati ahli al-bid' tarka intihal as-salaf as-salih. Ini kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Anna min alamati ahli al-bida'i tarka intihalis salafis salih. Sesungguhnya di antara, kata Ibnu Taimiyah, sesungguhnya di antara alamat ahlul bid'ah tidak mau menisbahkan diri kepada salafus salih. Ini termasuk alamat dari ahlul bidah, tidak mau menisbahkan diri kepada salafus salih. Nah, kata Syekh, Syekh Ubaid hafizahullah, oleh karena itu kamu tidak menemukan khalafian orang belakangan ya, terutama orang-orang yang menisbahkan diri kepada jamaat, kepada kelompok-kelompok dakwah ya, kelompok-kelompok dakwah yang ada di masa sekarang, kelompok-kelompok dakwah terkini yang muncul bermunculan di medan dakwah yang memerangi ahlu sunnah wal jamaah, tidaklah kamu mendapati mereka kecuali mesti dia tidak suka, mesti dia benci dengan salafiyah dan dia tidak suka penisbahan kepadanya. Salafi, apa itu salafi? Nah, tidak suka dia. Nah, kenapa? Karena dakwah mereka batilah, bertentangan dengan usul salafiyah dan prinsip-prinsip salafiyah. Kata Syekh, li'anna salafiyah talaisat mujarrada nisbah, karena salafiyah itu bukan semata-mata penisbahan diri, bukan. Nah, bukan semata-mata mengaku salafi. Tetapi salafiyah itu adalah tajridul ikhlas lillahi wa tajridul mutaba'ati lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Memurnikan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memurnikan mutaba'ah pengikutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menerangkan kepada kita bahwa di dunia ini hanya ada dua hizb. Hanya ada dua golongan. Fannasu ya bani, manusia wahai anak-anakku, kata beliau, hizban, dua kelompok, dua hizb. Hizbur Rahman wa hizbus syaitan. Hizb Allah Subhanahu wa taala dan hizbnya syaitan. Fa hizbus syaitan, kelompoknya syaitan, al-kuffar wal munafiqun nifaqan i'tiqadiyan. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik dengan kemunafikan, kemunafikan yang bersifat i'tiqad. Nifaqan i'tiqadiyan artinya kalbunya munafik, munafik itu artinya orang yang menampakkan keislaman di luarnya tetapi menyembunyikan kekufuran di i'tiqadnya. Itu nifaqan i'tiqadiyan. Nah, wa hizbur rahman humul muslimun. Kelompoknya Allah Subhanahu wa taala humul muslimun. Mereka adalah kaum muslimin. Kaum muslimin. Nah, ini globalnya ya. Ini pembagian global. Ada hizbur rahman, kelompoknya Allah Subhanahu wa taala, dan ada hizbus syaitan. Hizbus syaitan kuffar munafiqun. Nifaqnya taqdiriyan. Dan ini berbagai ragamnya di sana. Nah. Kemudian hizbur rahman, hizbnya Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Alladzina lam yarkabu ma yukhrijuhum min musamma al-iman ikhrajan kamilan. Kaum muslimin masuk di dalamnya seluruh orang yang berislam yang tidak ya, tidak melakukan hal-hal yang mengeluarkannya dari penamaan iman dengan utuh. Jadi dia tidak melakukan suatu pembatal iman, pembatal Islam. Masih dinamakan muslim, masih dinamakan mukmin. Ya. Meskipun di sana ada kesalahan, ada kekeliruan. Wa khalisu hadzal hizb, hizb Rahman, alladziina lam yadhillu wa la yadhillu. Walam yatanakkabu jaddatal huda wal haq fi kulli zamani wa makan wa la yajtami'u ala dhalalatin humus salafiyyuna ahlus sunnah wal jamaah at-ta'ifatul mansur al-firqatul najiyah. Kemudian beliau menerangkan bahwa ya, orang-orang khususnya golongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang orang-orang khususnya. Setelah kita mengetahui secara global semua kaum muslimin mereka adalah golongan Allah Subhanahu wa taala, dalam arti mereka bukan golongannya syaitan. Karena masih punya iman. Tidak batal imannya, tidak batal Islamnya. Nah, tetapi di sana ada orang-orang khususnya, orang-orang pilihannya. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak sesat dan tidak akan sesat di ke depan, ya, ke depannya di waktu yang akan datang. Tidak, ya, menyelisihi jalan yang berjalan di atas petunjuk, berjalan di atas al-haq di setiap zaman dan di setiap tempat, dan mereka tidak pernah bersatu di atas kesesatan. Tidak pernah bersatu di atas kesesatan. Siapa mereka ini? Humus salafiyun. Mereka adalah salafiyun, ahlussunnah wal jamaah, at-ta'ifatul mansur, al-firqatul najiyah. Sudah kita dengar tadi bahwa apabila ada suatu kesalahan, kekeliruan dari sebagian orang yang mengaku sebagai salafi, sebagai ahlu sunnah jamaah, maka mesti akan diluruskan oleh yang lainnya. Akan dibantah. Ya. Akan dibantah. Dan seorang sunni salafi, dia tidak merasa berat untuk rujuk ketika diluruskan, ketika ditunjukkan kesalahannya, ketika dibantah. Nah, dan ditampakkan kekeliruannya bil adillah, berdasarkan dalil, bukan hal yang sulit baginya ya untuk rujuk. Nah, jadi mereka ahlus sunnah tidak akan bersatu di atas kesesatan. Merekomendasi suatu kesesatan yang terjadi pada sebagian mereka tidak mungkin. Nah, berijma' di atas sesuatu perkara yang salah, tidak mungkin. Nabi SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah, tidak mungkin umatku, ya, umatku tidak akan berijma', tidak akan bersepakat di atas kesesatan, di atas kesalahan. Oleh karena itulah dikatakan bahwa ijma' umat ini adalah hujjah. Ijma' umat ini hujjah. Kalau mereka sudah berijma' sepakat dan tidak ada yang menyelisihi, maka itu hujjah. Nah, karena kalau mereka ijma' sepakat pada perkara itu, maka itu yang disepakati itu tidak mungkin salah. Tidak mungkin kesesatan. Karena Nabi SAW telah bersabda, la tajtami'u ummati ala dolalah, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Jadi ketika mereka sudah ijma', sudah sepakat atas suatu perkara, berarti itu kebenaran. Nah, jika kita sudah mendengar bahwa Salafiyun adalah orang-orang khususnya Hizbur Rahman, golongannya Allah SWT, orang-orang khususnya dari keumuman kaum muslimin yang merupakan golongannya Allah, lawannya golongan syaitan. Maka siapa yang tidak ingin untuk menisbahkan diri sebagai salafi? Saya salafi. Saya Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang tidak ingin bergabung dengan, ya, orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang khusus dari kaum muslimin? Oleh karena itu jangan minder, jangan khawatir, jangan takut dengan ini. Ini kaidah yang pertama, selesai. Al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua. Yu'rafur rijalu bil haqqi wa la yu'raful haqqu bir rijal. Yu'raful rijalu bil haqqi. Orang-orang dikenali dengan al-haq. Nah, ingin mengenali siapa dia, maka kenali, lihat apakah dia di atas kebenaran atau tidak. Lihat ucapannya. Lihat amaliyahnya. Ucapan dan amaliyahnya itu menjadi alamat untuk mengenali dia. Kalau ucapannya dan amaliyahnya adalah hak, adalah kebenaran, kita pun mengenalnya bahwa dia termasuk dari kalangan ahlul haq. Yu'raful rijal bil haq, orang-orang dikenali dengan al-haq yang ada padanya, pada ucapannya dan amaliyahnya. Ya. Adapun ucapannya amaliyahnya adalah batil, meskipun dia berteriak-teriak, ya, ke sana kemari, saya ahlul termasuk ahlul haq, saya termasuk sunnah jamaah, saya salafi, tapi ucapannya dan amaliyahnya adalah batil, tidak ada alamat yang menunjukkan kebenaran ucapannya, maka tidak akan diakui, tidak akan direkomendasi. Yu'rafu ar-rijal bil haq wa la yu'raful haq bir rijal. Wa la yu'raful haq bir rijal, dan al-haq itu tidak diukur dengan orang. Al-haq itu tidak diukur dengan orang. Ya. Bagaimana penjelasannya? Kata Syekh, "Wa makna hadhihi al-qa'idah, makna kaidah ini, anna al-insana yusafu bit-tamassuki wa annahu min ahli sunnah wa annahu 'ala al-haqqi alladhi lam تشبه شائبة البدعة والخرافة. Naam, alladzi lam tashubhu sya'ibatul bid'ati wal khurafah. Fal'alamatu dallatu alaih man tahajahu min haqqin bi aqwali wa amali, wa hadha huwa syatrul awal. Makna kaidah ini yaitu yu'raful rijalu bil haqq. Orang-orang dikenali dengan al-haq yang ada padanya. Makna kaidah ini bahwa seseorang akan disifati, ya, bahwa dia orang yang berpegang dengan al-haq, dan bahwa dia termasuk ahlu sunnah, dan bahwa dia termasuk golongan ahlul haq, ya, yang tidak terkotori, lam tashubhu sya'ibatul bid'ah wal khurafah, yang tidak terkotori, tidak ternodai oleh bid'ah dan khurafat. Alamat, tanda pengenalnya, sehingga kita menyifati bahwa dia ahlus sunnah, dia ahlul haq, tanda pengenalnya untuk kita merekomendasi dia seperti itu, man tahajahu min haqqin wa qawli wa amalihi, metodenya, jalannya, metode dia beragama, jalannya ditempuhnya dalam beragama, ya. Ketika kita melihat metode beragamanya, jalan beragamanya adalah hak, kebenaran, tanpa pada ucapannya, tanpa pada amaliyahnya, kita pun mengenal, oh iya betul, dia ini sunni, ini salaf. Kita perhatikan statement-statement dia, kita perhatikan sikap-sikap dia, mauqif-mauqif dia, ya. Bagaimana dia mauqifnya, sikapnya menyikapi fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah dakwah. Fitnah-fitnah muncul dalam agama ini. Kita mengamati dan kita melihat dia metodenya, jalan, metode pemahamannya, jalan yang ditempuhnya, kelihatan, oh ini ahlul haq, ahlus sunnah. Begitu. Kita ukur dari situ. Maka kita pun mengatakan, oh dia sunnah, dia salaf. Nah, kemudian bagian yang kedua, wala yu'raful haqqu birrijal, dan al-haq, kebenaran itu tidak diukur, ya, dengan melihat orangnya. Wala yu'raful haqqu birrijal, wal makna annahu laysa mujarradu sulukir rajuli fi qawlin aw fi'lin huwa dalalatan ala annahu musibun bal al hukmu ala al aqwali wal a'mal 'inda al salafiyyin mizanani faqat an nas wal ijma'. Maknanya bukan berarti semata ketika seseorang pada ucapannya dan perbuatannya diketahui bahwa dia mengikuti al-haq, lantas kemudian kita mengatakan seluruh ucapannya, seluruh perbuatannya hak. Ya. Tanpa melihat dalil. Oh dia sunni, dia salafi. Apa yang diucapkan dia benar. Tanpa memperhatikan ucapannya itu sesuai dengan nas, dengan ijma' atau menyelisihi. Nah, karena sudah kita dengar bahwa person atau individu itu tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Terkait dengan syariat ini, individu umat ini, person umat ini tidak ada yang maksum. Puncaknya adalah mujtahid, berijtihad. Ya, dan yang namanya mujtahid terkadang benar, terkadang salah. Jika benar ijtihadnya dapat dua pahala, yaitu pahala ijtihadnya, karena ijtihad itu amalan yang besar, dapat pahala. Dan kebenaran yang dia hasilkan dengan ijtihadnya dapat pahala. Kalau ijtihadnya salah, amalan dia berijtihad dapat pahala, kesalahannya dimaafkan. Nah, jadi bukan berarti kemudian, ya, ketika diketahui bahwa dia sunni, dia salafi, kemudian langsung apa saja yang dia ucapkan benar, apa saja yang diucapkan benar, apa saja yang diucapkan benar, apa saja tindakannya benar, tetap harus dinilai dengan dalil, ya, yaitu an-nas wal ijma'. Nah, jadi bukan sekadar semata jalan yang ditempuh seseorang dalam berucap dan berbuat itu menunjukkan bahwa dia mesti benar pada setiap ucapan dan perbuatannya, tidak. Tetapi hukum, vonis hukum terhadap ucapan dan amalannya, apakah ucapan dan amalannya benar, di sisi salafiyun ada dua timbangannya, yaitu dinilai, diperhadapkan kepada nas. Kalau sesuai dengan nas berarti dianggap benar, sesuai dengan ijma berarti dianggap benar. Kalau tidak sesuai dengan nas atau menyisi ijma, kita katakan dia salah, begitu. Nah, kita skorsing sebentar, mungkin ikhwa tidak mengamankan kendaraan. Nah, fadhol, nanti kita lanjutkan. Mau hujan. Kita lanjutkan. Al-qa'idatus tsalitsah. Qa'idah yang ketiga. Fil hubbi wal bughdi. Tentang cinta dan kebencian, loyalitas dan permusuhan. Ini kaidah yang ketiga. Yakni bagaimana kita menempatkan cinta kita kepada sesuatu, loyalitas kita kepada sesuatu, kepada seseorang. Bagaimana pula kita menempatkan rasa benci kita, permusuhan kita kepada sesuatu, kepada seseorang atau kelompok. Fa inna katsiran mimman yad'una annahum du'atun ila Allah sekedengaran. Nah, yahfun wa yajuruna fi maslak al-hubb wal-bughd. Karena kebanyakan dari kalangan orang-orang yang mengklaim, mengaku bahwa diri mereka adalah da'i-da'i ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyimpang, zalim di dalam menempuh masalah ini, kaidah ini, kaidah cinta dan kebencian. Salah. فمعيار الحب والبغض عند هؤلاء في الأشخاص في ذوات الأشخاص. Maka yang menjadi mi'yar, yang menjadi barometer, tolak ukur rasa cinta dan rasa benci di sisi mereka adalah terkait dengan individual, terkait dengan diri seseorang, itu yang menjadi patokannya. Nah, kalau dia sudah kagum, simpati kepada satu figur, maka dia pun membangun cinta dan kebenciannya demi figur yang dikaguminya itu. Maka siapa saja yang menyukainya, memujinya, dia pun akan mencintainya dan loyal padanya. Siapa saja yang mengkritisi figur itu, siapa saja yang menyalahkan figur itu, siapa saja yang membenci figur itu, maka dia pun akan membencinya. Meskipun memang benar kritisan itu benar, kritikan itu benar. Meskipun benar kebencian itu dikarenakan figur yang dikaguminya itu memang tidak pantas untuk difigurkan. Tetapi dia sudah terlanjur fanatik, ta'assub. Nah, maka dia tidak peduli cintanya dan kebenciannya terkait orang itu, figur itu. Siapa saja yang mencintai figur itu, dia pun akan mencintainya. Siapa saja membencinya, dia pun akan membencinya. Meskipun figur itu mengucapkan apa yang diucapkannya dari kesesatan, dari bid'ah, dia tidak peduli. Nah, ketahuilah bahwa tidak ada seorang makhluk pun yuhabbu li dzatihi, dia dicintai karena zatnya, karena dirinya. Tidak ada. Satu-satunya zat diri yang dicintai karena zatnya, karena dirinya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga ditegaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, menyebutkan ini sebagai salah satu faidahnya dalam kitab Al-Fawaid, kitab Fawaid beliau. Nah, satu-satunya zat, satu-satunya diri yang yuhabbu li dzati, yang dicintai karena dirinya, karena zatnya, hanyalah Allah. Karena kesempurnaan dirinya, zatnya, karena keagungan dirinya, zatnya, karena keindahannya, kebagusannya, maka seluruh perkara yang terkait dengan cinta dan kebencian kepada sesuatu harus berporos dan berpatokan kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, seperti itu. Nah, kemudian kata Syekh, wa amma fis sunnah, adapun dalam sunnah, yakni ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau mengkritik kesalahan dai-dai yang muta'assib, yang ta'assub, fanatik kepada figur seseorang tadi, yang membangun cinta dan kebenciannya kepada figur itu secara membabi buta, kemudian beliau meluruskan, mengatakan, yang menerangkan kaidah ini yang benar. Wa amma fis sunnah, adapun dalam ajaran Nabi SAW dan sunnah Nabi SAW, fa inna mi'yarul hubbi wal bughdi laysa fil ashkhas. Maka sesungguhnya tolak ukur barometer kecintaan dan kebencian bukan pada diri seseorang. Bukan kembali kepada individual. Bal huwa fillahi subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena individu seseorang, tapi karena Allah. Faqad sahhati al-akhbaru bi anna al-hubba fillah wal-bughdha fillah wal-muwalata fillah wal-mu'adata fillah wal-man'a lillah wal-i'ta'a lillah. Sungguh telah sahih hadis bahwa sesungguhnya hendaknya cinta itu dikarenakan karena Allah, di jalan Allah karena Allah. Kebencian itu di jalan Allah karena Allah. Loyalitas itu di jalan Allah karena Allah. Permusuhan itu di jalan Allah karena Allah. Menahan sesuatu, tidak memberikannya, di jalan Allah karena Allah. Memberi sesuatu di jalan Allah karena Allah. Jadi semuanya tolak ukurnya adalah di jalan Allah karena Allah. Naam, telah datang hadis yang sahih. Hadis Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Abu Dawud, disahihkan Al-Albani dalam kitab As-Sahihah. Hadis Abu Umamah dikeluarkan oleh Abu Dawud, disahihkan Al-Albani dalam As-Sahihah. Nabi SAW bersabda, "Man ahabba lillah." Barang siapa mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, membenci karena Allah, wa a'ta lillah, memberi karena Allah, wa mana'a lillah, menghalangi karena Allah, tidak memberi karena Allah, faqad istakmala al-iman, sungguh dia telah menyempurnakan iman. Ini adalah kaidah al-wala wal bara. Kaidah al-wala wal bara. Nah, kaidah al-hub wal bughd sama dengan kaidah al-wala wal bara. Di akhir surat Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Kamu tidak akan menemukan satu kaum yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ternyata kaum itu mencintai, bersikap loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kamu tidak akan menemukan kaum yang mengaku beriman, ternyata kenyataannya kaum itu mencintai orang-orang yang membenci, memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin itu. Kecuali kalau orang-orang itu hanya mengaku beriman, tetapi kenyataannya tidak beriman. Adapun kalau ucapannya persis sama dengan apa yang ada di dalam dadanya, dia mengaku beriman dan ternyata betul dia beriman, maka dia tidak akan mungkin mencintai orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Meskipun orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya adalah ayahnya sendiri, anaknya sendiri, saudaranya sendiri, keluarganya sendiri tidak, dia tidak peduli. Karena wala dan baroknya, cinta dan kebenciannya bukan dikarenakan individu seseorang, bukan. Sehingga bukan melihat, oh itu ayahku, oh itu anakku, oh itu saudaraku, itu kerabatku, bukan. Meskipun ayah, anak, saudara, kerabat, tapi dia membenci Allah dan Rasulnya, memusuhi Allah dan Rasulnya, dia kafir. Nah, dia hizbus syaitan, maka tidak mungkin. Tidak mungkin dicintai, tidak mungkin disikapi dengan loyal. Mesti dibenci, dimusuhi. Nah, dan begitu pula keadaannya ahlul bid'ah wal ahwa, para pengekor hawa nafsu, para penganut bid'ah, ketika mempertuhankan hawa nafsunya, menuruti hawa nafsunya, mengikuti syubhat-syubhat syaitan, maka dari sisi kesesatannya, bid'ahnya, ya, hawa nafsunya, maka dia tidak berhak diberi, ya, tidak berhak diberi hub dan wala, kecuali hanya sebatas bahwa dia masih muslim, kecuali hanya sebatas dia masih muslim, masih saudara seiman, seislam, karena bid'ahnya masih tidak sampai pada tingkatan kekufuran, puncaknya hanya kefasikan, maka dia masih saudara semuslim. Na'am. Maka kita tidak membencinya seperti full, seperti membenci orang kafir yang memang bukan saudara kita, tidak. Tetapi kita, ya, menjauhi dia. Kita berhati-hati dari dia. Ya. Di samping karena kita ingin menjaga diri kita, khawatir terkena kesesatannya, bid'ahnya, terpengaruh, dan di samping juga untuk memberi pelajaran kepadanya dan sebagai nasihat kepadanya. Selain ini memang adalah amalan penerapan kaidah al-wala wal-bara, al-hubbu wal-bugh. Kita tidak bisa berkawan dengan dia seperti kita berkawan dengan salafi. Nah, karena dia dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa, orang-orang yang menyimpang, punya kesesatan, punya bid'ah. Tapi bukan berarti kita membenci dia, memusuhi dia seperti kebencian dan permusuhan kita, ya, menganggap dia seperti orang kafir. Karena kita tidak mengkafirkan dia, tidak. Nah, iya. Tetapi dari segi bahayanya, kalau orang kafir nyata-nyata kafir, kan begitu. Adapun ini saudara kita sama muslim tapi bersyubhat, bahaya. Nah, seakan mengajak kepada kebaikan, padahal itu kejelekan. Seakan mengajak kepada sunnah, padahal syubhat. Nah, ini bahayanya. Nah, jadi ketika kita membenci dan memusuhi, ya, golongan sesat, ahlul bid'ah al-ahwa, menjauhinya, berhati-hati darinya, itu adalah ibadah. Nah, penerapan amalan al-wala wal-bara'. poin yang kita pelajari ini sekarang. Oleh karena itu kalian lihat kelompok sesat ikhwan muslimin yang mereka, membuat mereka rusak adalah kerusakan mereka pada kaidah ini. Kaidah fil hubbi wal bugh. Kaidah al wala wal bara. Mereka rusak di sini. Nah, Hasan al-Banna mengatakan nattafiq na'am. Nata'awanu fi ma ittafaqna alaih wa ya'tadiru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna alaih. Ya'tadiru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna alaih. Nata'awanu fi ma ittafaqna alaih. Mari kita bekerja sama dalam perkara yang kita sepakati. Kita sepakat dalam masalah ini, kita kerjasama. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna 'alaih, dan kita saling memberi uzur saudara kita, karena kita saudara. Maka kita saling memberi uzur satu sama lain, sama-sama beri uzur dalam hal-hal yang kita berselisih. Nah, ada perbedaan prinsip, perbedaan pemahaman masalah akidah, sudah enggak usah dibahas. Kita saudara, sama-sama muslim. Saya muslim, Anda muslim. Jangan permasalahkan itu. Jangan itu jadi penghalang untuk kita berkumpul bersatu untuk memajukan gerakan kita, dakwah kita. Nah, yang penting kumpulkan sebanyak-banyaknya anggota, pengikut. Nah, gabung semuanya tidak apa-apa. Antum Mu'tazili sini, Asy'ari sini, Jahmi sini. Bahkan Yahudi mau kerja sama sini, Nasrani mau kerja sama sini. Enggak masalah. Makanya jangan heran kalau PKS punya anggota orang kafir. Iya kan? Hah? Benar tidak? Hah? Sebabnya ini, kaidah ini. Mereka rusak. Ya, dalam masalah ini. Tidak punya kaidah wala al bara' al hub wal bugh. Nah, oleh karena itu, hal yang ma'ruf dakwah ikhwanul muslimin at-takrib baina sunni was syi'i. Upaya pendekatan penyatuan antara sunni dengan syi'i. Seperti itu. Nah, maka kalau ada orang yang membela-bela Syiah, nah, maka itu saudara kita, ya. Nah, ini bau-baunya, bau-bau ikhwanul muslimin. Nah, ya. Oleh karena itu, Syekh Ubaid Al-Jabiri mentahdir Muhammad Al-Imam, Al-Syeikh Muhammad Al-Imam, Syekh Ma'bar, bahwa dia mubtadi ikhwani. Ya. Karena berbagai data-data yang menunjukkan bahwa dia ikhwani. Nah, termasuk dalam masalah yang sudah masyhur, antum tahu bagaimana dia menandatangani wasiqah, perjanjian damai dengan Hawathah kelompok Houthiyun, yang mereka itu adalah Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah Imamiyah Iran, dan mengatakan bahwa mereka saudara. Nah, dakwah kita sama, kawan kita sama, musuh kita sama, kata. Kaif? Musuhnya Syiah para sahabat dikatakan musuh kita sama. Kawan kita sama, kawannya Syiah Rafidhah adalah Yahudi, Nasrani, Komunis. Nah, kok dianggap sama? Sejarah membuktikan juga bahwa Syiah Rafidhah untuk upaya-upaya pemberontakannya di setiap negara yang dia berada di situ akan bekerja sama dengan Komunis. Houthiyun yang ada di Yaman yang memberontak itu pada upaya-upaya diplomatisnya membuat partai sampai kepada pemberontakan kerjasama dengan partai komunis yang ada di Aden. Ada film dokumenter yang dikeluarkan oleh Yaman lengkap dengan data-data bagaimana sejarah ya sampai Houthiyun ini berhasil memberontak. Nah, di situ tersingkap dengan data dan bukti. Di antaranya adalah bergabung dan bekerja sama dengan komunis. Partai komunis. Suriyah ya, Syiah Nusairiyah Alawiyah Batiniyah. Ya, ketika Arab Saudi dan koalisinya akan menyerang ke sana, yang marah pertama kali siapa? Rusia, komunis. Nah, yang membantu Bashar Assad adalah selama ini adalah Rusia. Nah, ini kemudian kita katakan kawan kita sama, lawan musuh kita sama. Aynal wala wal bara, aynal hub wal bug. Ini ciri ikhwani. Nah, sampai sekarang ada sebagian orang yang mengatakan, kenapa kok Muhammad al-Imam, Syekh, Alim, ya, bahkan dikatakan sebagai imam Ahlus Sunnah al-Jama'ah di Yaman. Nah, kok ditahdir sama Syekh Ubaid? Itu di antara buktinya. Nah, jadi kita belajar kaidah, kemudian belajar penerapannya. Kita belajar melihat contohnya. Sehingga dengan itu kita ketika mengikuti ulama kita berbicara menilai suatu fitnah, kita pun faham, oh iya berarti ini menggunakan kaidah ini. Oh, ini begini. Nah. Ya, makanya dari sini tadi disampaikan. Nah, dari sini kita pun bisa memahami kenapa kita melihat ikhwanul muslimin seperti itu. Nah, partainya PKS misalkan kita melihat mengajak siapa saja masuk jadi anggotanya sampai ada orang kafir masuk. Nah, karena seperti itu. Mengajak bersatu antara Syiah dengan Ahlussunnah. Karena ini. Nah, seperti itu. Ya, karena kalau kita melihat tokoh-tokohnya, ikhwan muslimin parah sekali. Karena kebobrokan pada kaidah ini menjadikan jauh sekali dan parah. Mengerikan dan mengkhawatirkan. Allahumma musta'an. Sampai-sampai Hasan At-Turabi yang baru saja meninggal ya. Nah, ikhwan muslimin di Sudan sampai-sampai ya dia mengatakan bahwa boleh-boleh saja kalau orang mau pindah agama jadi Nasrani, jadi Yahudi enggak apa-apa. Kenapa? Enggak masalah. Iya, memimpin muktamar untuk menyerukan persatuan umat, seluruh umat beragama, kebebasan beragama. Nah, duduk dengan pendeta-pendeta. Ini tidak ada al-wala wal bara. Tidak ada al-hub wal bugh. Nah, ini ikhwanul muslimin, kenalilah seperti ini keadaannya, rusak pada kaidah ini. Nah, sehingga sudah kesana kemari sampai pada titik yang membahayakan. Nah, sampai pada sebagian mereka sampai pada tingkat kekufuran. Wallahu musta'an. Kita cukupkan sampai di sini karena waktu. Nah, kita lanjutkan pada sesi berikutnya insyaallah taala. Jazakumullah khairan.